الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kemarin telah kita ambil masail yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala pada bab doa ila syahadati Allah ilaha illallah. Di antara masail tersebut apa saja? Kemudian doa kepada Allah adalah jalan orang-orang yang mengikuti para Rasul. Diambil dari mana? Doa ila Allah ala basiratin ana wa mani taba'an. Baik. Yang lainnya apa? Apa mencari? Ikhlas dalam dakwah. Dan diambil dari mana? Syahid dari ayat. Ayat mana? Allah ila Allah. Baik. Yang lainnya apa Abu Ja'far? Berdakwah di atas ilmu. Baik. Diambil dari mana? Ala basirah. Yang lainnya bahwasanya tauhid merupakan kewajiban yang pertama kali yang harus dipenuhi oleh seorang hamba. Tadi itu diantara masalah yang disebutkan oleh beliau. Kita masukkan pada masalah yang selanjutnya. Qala rahimahullah ta'ala, al-ashirah. Ala asyratu anna al-insana qad yakunu min ahli al-kitab wa huwa la ya'rifuha aw ya'rifuha wa la ya'malu biha. Yang ke-10, bahwasanya manusia terkadang dia termasuk dalam golongan ahli al-kitab, akan tapi dia tidak mengetahuinya, tidak sadar kalau dia termasuk orang yang diberi al-kitab, diberi ilmu. Aw ya'rifuha wa la ya'malu biha. Atau dia mengetahui bahwasanya dia mempunyai ilmu tapi tidak beramal dengannya. Taib. Diambil dari mana? Diambil dari inna katati qauman min ahlil kitab falyakun awwal ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Di sini yang diberi adalah kalangan ahlul kitab yang diberi oleh Allah Alkitab, diberi ilmu kepada mereka. Tapi mereka tidak sadar kalau mereka punya ilmu. Atau mereka tahu kalau mereka punya ilmu tapi tidak beramal dengannya. Dan ini kebanyakan keadaan orang-orang dari kalangan ahlul kitab. Mereka punya ilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya. Taib. Kemudian syahid dari hadis, Rasulullah memerintahkan umat untuk mendakwahi mereka. Kalau seandainya memang mereka itu paham dengan ilmunya dan beramal dengan ilmunya, tentunya tidak perlu untuk didakwahi. Al-hadiyata asyrah, at-tanbihu 'ala at-ta'lim bit-tadrij. Peringatan atas pengajaran dengan sistem bertingkat-tingkat. Dari hadis ini Rasulullah mengajarkan kepada sahabat beliau radhiyallahu anhu untuk mengajari manusia secara bertingkat-tingkat, bertahap-tahap sesuai dengan keadaan mereka. Yang pertama kali didawai adalah tauhid. Karena dengan tauhid seorang bisa selamat dari kekal di dalam neraka. Kunci utama keselamatan seorang di dunia maupun di akhirat adalah tauhid. Di dunia dia selamat darahnya, dijaga darahnya karena termasuk dari kalangan kaum muslimin. Dan di akhirat dia dijaga dari kekal di dalam neraka. Dan mendapatkan jaminan untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian setelah mereka mengetahui, didawai dengan hal-hal yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas mereka. Salat, zakat dan perkara-perkara yang lainnya. Jelas. Hadir. Baik, hadir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maupun hadir Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu menunjukkan tentang permasalahan ini. Al-Thaniyata Ashrah, yang kedua belas. Al-Bada'atu bil-ahammi fal-aham. Memulai dari perkara yang penting, kemudian yang penting lagi tapi derajat kepentingannya di bawah perkara yang pertama. Jadi seorang dalam semua perkaranya, dalam belajar, dalam berdakwah, dalam beramal, dia berusaha untuk mendahulukan yang paling penting, kemudian yang lebih penting, kemudian yang penting. Jadi perkara yang paling penting dulu, apa dia selesaikan, dia ilmui, dia dakwahkan. Kemudian perkara yang di bawahnya dari sisi kepentingan, kemudian perkara yang di bawahnya. Dalam tulabul ilmi juga demikian ya khonikillah. Utamakan yang lebih penting dulu. Ilmu-ilmu yang fardu ain itu wajib untuk dituntut. Perkara yang fardu ain untuk diilmui adalah ilmu-ilmu yang agama seorang tidak akan bisa tegak kecuali dengannya. Ilmu bagaimana bertauhid, ilmu bagaimana dia bisa menjauhkan diri dari kesyirikan. Kemudian menginjak ilmu yang lainnya, ilmu tentang salat yang dia wajibkan, yang diwajibkan kepadanya, ilmu tentang zakat, ilmu tentang puasa, ilmu tentang haji dan hal-hal yang lain yang telah wajib ya, atasnya. Jika mempunyai anak, dia mempunyai ilmu bagaimana atau kewajiban seorang orang tua terhadap anak-anaknya. Jika dia mempunyai keluarga, mempunyai istri, dia bagaimana bersikap kepada istrinya dan menunaikan hak mereka. Jika dia mempunyai orang tua, maka bagaimana tuntunan syariat ini untuk bersikap kepada orang tua. Demikian dimulai dari yang penting, kemudian perkara-perkara yang selanjutnya yang derajat kepentingannya di bawah perkara tadi. Diambil dari mana? Jelas diambil dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang kisah Mu'adz, "Falyakun awwal ma tad'uhum ilayhi syahadatu an la ilaha illallah." Demikian pula hadis Sa'd bin Sa'ad, kedua-duanya menunjukkan perkara ini. Ats-tsalitsatu ats-tsalitsata asyrah. Yang ke-13, masrifuz zakah. Penjelasan tentang orang yang diberi zakat. Diambil dari mana ini? Ya, diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka, yaitu dari kalangan kaum muslimin. Ini satu golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat, yaitu kalangan fuqara. Mereka-mereka yang tidak mempunyai kecukupan dalam makanan mereka, dalam kehidupan harian mereka. Orang-orang fakir. Yang tentunya ketika disebutkan fuqara, masuk di sana orang masakin, karena antara fakir dan miskin itu termasuk dalam dua lafaz yang masuk dalam kaidah idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Jika kedua perkara tersebut disebutkan bersamaan, maka maknanya berbeda. Akan tadi ketika disebutkan bersendirian, maka masing-masing makna bersama-sama, bersatu. Ketika disebutkan fuqara bersendirian, maka mencakup pula orang-orang miskin. Dan ketika disebutkan orang miskin bersendirian, maka mencakup orang-orang fakir. Akan tetapi ketika disebutkan bersama-sama fakir dan miskin, maka dibedakan antara fakir dan miskin. Perbedaannya, para ulama berselisih pendapat. Di antara pendapat yang paling kuat adalah bahwasanya fakir mereka yang mempunyai pekerjaan tapi tidak bisa mencukupi kebutuhannya, kebutuhan keluarganya dan anak-anaknya. Adapun miskin, mereka yang sama sekali tidak punya pekerjaan sehingga tentunya tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan dirinya maupun keluarganya. Kemudian dari hadis ini, ikhwanillah, faturatu ala fuqara'ihim, diambil istinbat pula dalam pelajaran fikih tentang bolehnya menyerahkan zakat pada satu golongan saja. Boleh yang diserahkan zakat kepada satu golongan, karena yang berhak menerima zakat ada 8 golongan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fi riqabi ila akhiril ayat. Nah, di sini satu golongan saja yaitu fuqara, boleh diberikan kepada mereka saja. Baik. Jadi tidak harus kemudian 8 golongan tersebut diberi zakat semuanya. Ar-rabi'ah asyrah, kashful alimi al-syubha al-muta'alim. Seorang yang mengajari, seorang yang berilmu, menyingkap syubhat yang ada pada diri seorang sedang belajar. Kerancuan yang akan timbul segera dibuka, segera dihilangkan dari diri orang yang belajar. Diambil dari mana? Diambil dari penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tarada alaihim sadaqatan tukhadhu min aghniyahim. Nah, diambil dari orang-orang kaya dengan cara mereka. Tentunya kalau tidak segera dijelaskan akan timbul kerancuan. Diambil dari orang kaya untuk siapa? Dikembalikan kemana harta ini? Maka Rasulullah langsung menjelaskan faturat itu ala fuqara'ihim. Kemudian harta yang diambil tadi dikembalikan kepada orang-orang fuqara di antara mereka. Diambil dari istinbat hadis ini, alhamdulillah, bahwasanya seorang yang berilmu, seorang yang mengajari manusia, hendaknya dia menyingkap, menjelaskan perkara-perkara yang akan menimbulkan kerancuan pada diri orang yang sedang belajar. Disingkat kerancuan tersebut. Tayyib. Al-khamisata asyara, an-nahyu an karaimil amwah. Larangan dari mengambil harta-harta yang dimuliakan oleh pemiliknya. Kalau mengambil kambing, maka diambil yang pertengahan, bukan mengambil kambing yang pilihan. Demikian pula sapi, demikian pula unta. Diambil yang pertengahan, bukan harta yang dicintai oleh pemiliknya atau harta pilihan yang ada pada pemiliknya. Tidak boleh seorang yang mengambil zakat mengambil harta pilihan tadi. Dan apabila seorang mengambil harta pilihan tersebut, termasuk dalam kezaliman. Oleh karena itulah Rasulullah pada kelanjutan hadis, wattaqi da'watal mazlum. Sehingga pada permasalahan as-sadisata asyrah, saya mengatakan ittiqaul da'watil mazlum. Seorang berhati-hati dari dakwah, dari doanya orang yang terzalimi. Berhati-hati ikhwan fillah. Dari dakwahnya orang yang terzalimi, doanya orang yang terzalimi, karena Rasulullah mengatakan فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ جَمْ. Tidak ada antara doa orang yang dizalimi tersebut dengan Allah itu pembatas, sehingga akan dikabulkan doa orang yang terzalimi. Dari sini juga ada tahdzir, peringatan dari melakukan kezaliman kepada sama manusia. Walaupun itu orang kafir, walaupun itu orang yang berada di atas kebatilan, seorang tidak boleh untuk mendzaliminya. Bukan berarti ketika dia kafir boleh kita zalimi, tidak. Ini kemuliaan Islam. Jadi kezaliman haram secara mutlak, Kemudian as-sabi'ata asyrah, yang 17, al-ikhbaru bi annaha la tuhjam. Khabar dari Rasulullah SAW bahwasanya doa orang yang dizalimi itu tidak ada pembatasnya. Diambil dari mana? Bainahu laysa bainallahi hijab. Baik. Sehingga doa orang yang terzalimi itu mustajab. Ats-tsaminata asyrah, yang ke-18. Min adillati tauhid ma jara ala sayyidil mursalin wa sadatil awliya min al-masyaqqati wal ju'i wal maba. Termasuk dari dalil-dalil tauhid adalah apa yang terjadi pada sayyidil mursalin, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sadatil awliya min al-masyaqqah wal ju' wal maba. Dari beratnya ujian, demikian pula kelaparan dan ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Diambil dari mana? Diambil dari kisah Khaibar. Karena perang Khaibar termasuk perang yang sangat keras, perang yang berat yang ditempuh oleh kaum muslimin pada saat itu. Karena pada perang tersebut para sahabat ditimpa dengan kelaparan yang sangat, sampai mereka memakan himar, keledai-keledai di sembelih, dan memakan thum, ya, bawang-bawang. Adapun kesakitan, musibah-musibah, ini diambil dari hadis Ali bin Abi Thalib. Karena lihat Ali bin Abi Thalib tentunya termasuk wali-wali Allah Subhanahu wa taala, generasi terbaik umat ini, termasuk salah satu khulafaur rasyidin. Dia ditimpa apa? Sakit matanya, sampai mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal-hal yang lainnya selain yang disebutkan dalam bab ini, kita lihat bagaimana para anbiya, kemudian orang-orang saleh, mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, tsumma al-amthal fal amthal." Orang yang paling keras cobaannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti jalannya para nabi, mereka pun akan mendapatkan ujian. Nah, karena itulah ikhwan fillah, hendaknya kita semua bersiap-siap. Jika kalian mengaku berada di atas al-haq, kemudian berusaha untuk terus berada di atas al-haq tersebut, maka hendaknya bersiap-siap untuk mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena cobaan itu pasti, ikhwan fillah. Cobaan pasti datang. Dan tentunya seorang muslim yang menjadi harapannya dan permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesabaran, diberikan ketaufikan, diberikan taufik, diberikan jalan yang benar ketika menghadapi cobaan-cobaan tersebut. Sehingga tidak menyimpangkan dia banyaknya cobaan-cobaan yang ditimpakan kepadanya dari Allah. Karena berdasarkan sejarah, kita lihat bagaimana mereka-mereka yang terpeleset dari shiratal mustaqim ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pandang bulu, walaupun sudah mencapai derajat ulama, sudah mencapai derajat begitu masyhur di kalangan kaum muslimin, kan, tapi ketika Allah tidak memberikan taufik dan pertolongannya dalam menghadapi cobaan dan ujian, dia bisa saja terpeleset. Sehingga yang awalnya menjadi makhluk yang dimuliakan, dibalik oleh Allah menjadi makhluk yang direndahkan. Al-Ishrun atau At-Tasi'ata Asyrah, yang ke-19. qawluhu la uqtiyanna ar-raya ila akhirihi alamun min a'lamin nubuwah. Perkataan Nabi pada hadis la uqtiyanna ar-raya abadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulah wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh yaftahu Allah ala yadayhi. Tentunya ini jelas menunjukkan termasuk tanda-tanda kenabian Nabi SAW karena dia tahu apa yang akan terjadi besok. Dengan izin dari Allah, bahwasanya orang ini akan membuka ya Khaibar dengan kepemimpinannya. Dia memimpin pasukan kaum muslimin bisa mengarahkan orang-orang Ahlul Kitab di Khaibar. Al-Ishrun tafluhu fi 'ainihi 'alamun min a'lamiha aidha. Meludahnya Rasulullah ke kedua mata Ali merupakan apa? Tanda-tanda di antara tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas. Al-hadiyatu wal 'ishrun fadilatu 'aliyyin radhiyallahu anhu. Keutamaan Ali diambil dari mana, Abu Ja'far? Keutamaan Ali yang disebutkan pada bab ini. Nah, ya Allah mencintainya, demikianlah Rasulnya, dan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian dengan sebabnya Khaibar dikuasai. Asani atawal ishron fadlus sahabati fi daukihim tilakal laylah wa syuhlihim an bisharatil fath. Keutamaan para sahabat diambil dari mana? Ya, dalam perbincangan-perbincangan mereka pada malam itu. Mereka membicarakan tentang siapa orang ini yang akan mendapatkan keutamaan yang begitu besar. Dinyatakan dia mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai Allah dan Rasulnya. Mereka sibuk dengan kabar gembira tersebut dan berharap-harap. Ini jelas diambil dari nanti kemana? Ya dulku, layatahum, ayyuhum yuqtaha. Tayyib. Al-thalithata wa ishrun al-imanu bil qadari lihusuliha liman lam yas'a laha wa man'iha amman sa'a. Ini termasuk masalah yang penting, keimanan terhadap al-qadar, keimanan terhadap takdir. Lihusuliha liman lam yas'a laha, karena perkara yang sudah Allah tentukan itu akan didapatkan oleh orang yang tidak berusaha untuk mendapatkannya. Wa man iha amman sa'adan, Allah mencegah, menahan dari orang yang berusaha untuk mendapatkannya. Lihat, diambil dari mana? Pak Ustaz? Nah, para sahabat sudah berusaha, semuanya berusaha mendatangi Rasulullah pagi-pagi, semuanya berharap untuk bisa diberi bendera tadi karena padanya keutamaan yang besar. Sedangkan Ali saat itu tidak bisa karena dia sedang sakit matanya. Dia duduk saja di rumah, tidak berusaha sama sekali. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwasanya semua perkara itu ada di tangannya. Ternyata orang yang tidak berusaha tadi malah yang mendapatkan keutamaan. Sedangkan para sahabat yang sudah berusaha datang dan berharap-harap kepada Rasulullah tidak mendapatkannya. Ini semuanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang hendaknya kita semuanya beriman. Karena memang tidak akan sempurna keimanan seseorang tanpa beriman tentang permasalahan ini, permasalahan takdir yang buruk maupun yang jelek. Ar-rabi'ata wal ishrun al-adabu fi qawlihi ala risrik. Ya, pelajaran adab pada pertanyaan Rasulullah ala risrik. Apa makna ala risrik? Ala risrika umfud ala risrika hatta tanjila bisahatihim. Apa maknanya? Jangan tergesa-gesa, berhati-hati. Ya, ketika berangkat, ini adab juga ikhwanitina. Ketika mau pergi kemana-mana, sedang pergi ke dakwah, ingin mendakwahi suatu kaum, jangan tergesa-gesa. Berangkat dengan sakinah wal maqam, ya dengan hati-hati dan penuh wibawa. Nah, karena itu tadi sebutkan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala, termasuk di antara adab seorang yang berilmu, dia hendaknya bersikap dengan sakinah, tenang, wal wafar, tidak tergesa-gesa dalam perkara ini. Yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala taufik untuk bisa berhias dengan adab yang mulia ini. Al-khamisata wal isyrun, ad-da'watu ilal islami qabla al-qital, berdakwah kepada Islam, menyerukan Islam sebelum peperangan. Diambil dari mana? Pembahasan. Hatta tanzila bisahatihim summa uduhum ilal Islam. Summa uduhum ilal Islam. Baru ketika mereka dibawa Islam tidak menerima, baru diperangi. Baik. Karena memang tujuan peperangan Rasulullah adalah menyebarkan Islam. Jika suatu kaum tidak perlu diperangi sudah mau berislam, maka tentunya tidak perlu perang. Karena Islam bukanlah suatu kaum yang menginginkan kekerasan, menginginkan peperangan, menginginkan kehancuran. Tidaklah mereka diperangi kecuali dikarenakan mereka berada di atas kekufuran, yang kekufuran ini merupakan sebesar-besar kerusakan di muka bumi sehingga harus dihancurkan. Ketika mereka mau masuk Islam atau tunduk kepada kaum muslimin, maka tidak diperangi. As-sadisata wal isyrun, annahu masyru'un liman du'a qabla dzalika wa qutilu. Annahu kemana? Ayo, siapa yang bisa? Haknya kembali ke mana? Annahu, dakwah itu harus annaha. Mana? Annahu, annal kita masyru' liman du'u qabla dzalika. Bahwasanya peperangan itu disyariatkan jika ya pada suatu kaum yang sudah didakwahi sebelumnya. Jadi kalau sudah didakwahi sebelumnya, langsung saja. Kalau mereka tidak mau, langsung bisa diserang. Paham? Kalau sudah didakwahi. Karena itulah di antara syarat suatu kaum diperangi, ditegakkan hujjah dulu pada mereka. Dakwah. Kalau mereka sudah didakwahi tidak menerima, baru diperangi. Masyru'nya seperti itu. As-sami'ata wal isyrun, ad-da'watu bil hikmah liqaulihi akhbirhum bima yajibu alaihim, berdakwah dengan hikmah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kabarkanlah kepada mereka dengan apa-apa yang wajib atas mereka. Lihat, pertama dengan pendakwah Islam pertama kali, kemudian hal-hal yang wajib atas mereka. Hikmah, tidak gerusah-gerusuh, ya, tidak ya, sembarangan dalam berdakwah, tapi dengan hikmah, sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat beliau radhiyallahu anhum. Al-thaminata wal isyrun, al-ma'rifatu bihaqqillahi fil islam, mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Islam. Diambil dari mana? Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi. Hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala pada Islam harus dipenuhi. Hak Allah apa, Muhammad? Hak Allah al-ibad, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an, untuk diibadahi dan tidak disyirikkan. Ini haknya yang harus dipenuhi oleh setiap muslim, yang mencakup semua syariat. Jadi peribadatan harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. At-tasiyata wal isyrun, thawabu man ibtada ala yadaihi rajulun wahid, pahala yang diberikan bagi seorang yang bisa memberikan petunjuk dengan sebab usahanya satu orang saja. Ya, dia bisa memberikan hidayah dengan sebabnya seorang saja, itu mendapatkan pahala yang begitu besar. Diambil dari mana? Nah, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min hamrin na'am, lebih baik dari unta merah yang merupakan lambang harta termulia bagi Arab saat itu. Berarti seorang bisa mendapatkan hidayah dengan sebab dakwah kita, itu sungguh merupakan fadilah yang sangat besar bagi kita. Nah, karena itulah ikhwani fillah, hendaknya kita bersemangat dalam usaha yang menyebarkan dakwah yang hak ini, dengan harapan manusia bisa mendapatkan hidayah dengan sebab kita, yang tentunya akan terus pahala tersebut mengalir. Man da'a ila huda kana kamithli ajri fa'ili. Seorang yang menyeru kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan seperti pahala orang yang melakukannya. Setiap dia melakukan amalan-amalan saleh, dia akan mendapatkan. Ats-tsalitsun, ats-tsalatsun, al-halifu 'ala al-fudya, bersumpah atas fatwa. Diambil dari mana? Diambil? Wallahi, ya. Jadi kata wallahi, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min hamrin na'am. Rasul tidak diminta untuk bersumpah, kan, tapi di sini bersumpah. Jadi bolehnya seorang bersumpah untuk menguatkan perkara yang akan disampaikan. Walaupun tentunya ikhwani fillah, jangan seorang kemudian berbanyak-banyak dalam masalah sumpah, sehingga bermudah-mudahan dalam masalah tersebut. Ya, karena terkadang seorang bersumpah khawatir dia tidak bisa menunaikan apa yang dia sumpahkan. Dan termasuk hal yang merupakan perkara yang dicela dari kebiasaan orang adalah banyak-banyak dalam bersumpah. Sedikit-sedikit wallahi, sedikit-sedikit wallahi. Karena sumpah itu yang menunjukkan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang sedikit-sedikit melakukan hal yang demikian tanpa diminta untuk bersumpah, di sana ada perendahan terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, berarti dengan ini kita selesai pada bab doa ila syahadati an la ilaha illallah. Ya. Yang menghafal wajib harus sampai bab ini, yang dimungkinkan pada bab ini insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi wa la ilaha illallah. Thank you.